segala limpah kurnianya saat demi saat, masa demi masa. Alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu Taala kerana masih lagi memberikan kita kelapangan untuk kita teruskan kajian kita di dalam Sirah An-Nabawiyah, di mana telah kita bicarakan sedikit sebanyak tentang berita gembira, berita gembira yang diberikan atau yang disampaikan oleh nabi-nabi sebelum baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti Nabi Isa alaihi salam dan lain-lain lagi. Dan ada yang dikisahkan di dalam beberapa ayat suci di dalam Quran Al-Karim. Dan kita teruskan pada malam ini ke muka surat 103. Siapa yang punya kitab, itu bisyarat ulama ahli kutub ahli kitab binubuwatihi, khabar gembira yang disampaikan ahli kitab tentang nubuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salman al-Farisi radhiyallahu anhu dalam kisah perjalanannya yang cukup panjang sebelum dia masuk Islam menceritakan bahawa ketika melihat seorang pendeta Nasrani di Umuriyah hendak meninggal dunia, dia meminta untuk memesan untuk mewasiatkannya. Sang pendeta itu berkata, "Wahai puteraku, demi Allah, aku tidak tahu apakah masih ada orang seperti aku yang harus kamu temui peninggalanku nanti." Ada sedikit kelainan dengan bahasa Arabnya. Kalau saya terjemahkan, aku tidak tahu apakah masih ada orang lain yang masih beragama seperti agama kami. Itu maksud dia. Hampirlah. Akan tetapi yang jelas, aku yakin kamu akan mendapati suatu zaman di mana akan ada seorang nabi yang diutus dari tanah haram yang akan berhijrah ke sebuah negeri yang banyak batu-batu dan pohon kurmanya, yang memiliki tanda-tanda yang jelas, yang di antara sepasang pundaknya, bahunya, cap kenabian, dan yang mau memakan hadiah tetapi tidak mau memakan sedekah. Jika kamu yakin boleh lulus ke negeri tersebut, lakukanlah, kerana kamu akan dinaungi oleh zamannya. Ini zamannya telah sampai. Selanjutnya, Salman menceritakan tentang pengalaman kedatangannya ke Madinah, pengalamannya dijadikan hamba budak, pengalamannya bertemu dengan Rasulullah SAW ketika hijrah, ini ketika Nabi SAW hijrah, pengalamannya ketika dia menyuguhkan makanan dari sedekah kepada Rasulullah SAW dan beliau tidak mau memakannya, pengalamannya ketika dia menyuguhkan makanan kepada Rasulullah SAW sebagai hadiah dan beliau berkenan memakannya, dan pengalamannya dapat melihat cap kenabian pada tengah-tengah pundak beliau sehingga akhirnya dia masuk Islam. Ini semua daripada sebuah hadis yang hasan, yang masyhur, iaitu kisah perjalanan sahabat yang mulia iaitu Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Beliau ni asalnya daripada seorang Nasrani. Jadi beliau ini belajar dengan bapaknya, kemudian dia belajar dengan lepas satu-satu ulama Nasrani lah ataupun rahib. Dan sebenarnya beliau telah mengetahui bahawa agama Nasrani itu telah diselewengi. Jadi beliau ini amat ingin mencari kebenaran, dan dia sempat berjumpa dengan beberapa gelintir orang yang masih berpegang kepada agama yang benar, agama yang diturunkan oleh Allah SWT ke atas Nabi Isa AS. Baik. Jadi sampai kepada rahib yang terakhir, maknanya umurnya cukup panjang, dia jumpa seorang tu yang masih lagi dalam agama Islam yang betul sebelum Nabi Muhammad SAW. Jadi kata rahib yang terakhir, aku dah tak tahu ada lagi orang macam aku lagi, yang ini yang masih berpegang pada agama yang betul. Tetapi zaman ini telah dekat dengan munculnya Nabi akhir zaman. Dia diceritakan kat mana dia akan keluar dan apa sifat-sifatnya. Caranya dia tidak mau makan makanan sedekah, tapi kalau diberikan hadiah dia akan makan. Dia ada cap kenabian dan sebagainya. Dan rahib yang terakhir itu mewasiatkan Salman Al-Farisi untuk mencari Nabi akhir zaman tersebut. Dan dia mengikut ceritanya, dia dalam perjalanannya mencari, dia telah ditangkap dan dijadikan hamba. Dan dia seorang yang kuat, jadikan hamba, dijual, sampailah dia di Madinah. Di Madinah ketika itu belum lagi datangnya Nabi SAW, SAW belum hijrah. Adapun sahabat-sahabat lain telah berhijrah. Nabi SAW hijrah pada akhir, sebagai orang yang terakhir yang hijrah. Lalu Abdullah bin Salman Al-Farisi ini segera bertemu dengan Rasulullah SAW dan melakukan apa yang telah diceritakan tadi. Dia uji apakah ini Nabi betul ataupun tidak dengan ilmu yang dia dapat tu, sama ada dia nak makan sedekah ataupun tidak, cap kenabiannya. Akhirnya dia masuk Islam radhiyallahu anhu. Jadi itu Salman Al-Farisi. Jadi asalnya Salman ni bukan orang Arab, jadi dia orang Al-Farisi, yakni orang Parsi. Parsi di Iran. Sebab tu dalam banyak-banyak sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diiktiraf oleh kaum Syiah adalah sahabat ni Salman Al-Farisi, sebab sama bangsa dengan orang Syiah. Orang Syiah adalah orang-orang Parsi. Jadi mereka kata Salman Al-Farisi lah antara 5 atau 6 orang sahabat yang tidak murtad lepas kewafatan baginda sallallahu alaihi wasallam. Adapun lain-lain sahabat, Abu Bakar, Umar dan lain-lain lagi, semuanya telah telah murtad. La'anallahu ataupun semoga Allah SWT melaknati mereka. Dan kita teruskan. Begitu pula orang-orang Yahudi juga sudah tahu bahawa zaman diutusnya seorang Nabi sudah dekat. Mereka yakin bahawa ia ada di antara mereka. Dan mereka mengancam orang-orang Arab. Ini orang-orang Yahudi di mana? Orang-orang Yahudi di Makkah, di Madinah. Jadi tadi adalah berita gembira-gembira daripada rahib-rahib Nasrani. Sekarang tentang orang-orang Yahudi di Madinah. Kita tahu bahawa di Madinah itu ada orang-orang Arab, ada beberapa kabilah orang-orang Arab. Antaranya adalah Al-Aus dan Al-Khazraj. Dan ada beberapa puak Yahudi, Bani Qainuqa, Bani Quraizah dan sebagainya. Jadi mereka hidup tinggal bersama-sama dengan orang-orang Arab. Jadi orang-orang Yahudi ini mempunyai ilmu tentang Nabi yang akan diutuskan akhir zaman. Tapi mereka inginkan ataupun mereka sangkakan bahawa Nabi akhir zaman itu akan keluar daripada kalangan bangsa Yahudi. Sebab semua Nabi-Nabi sebelum ini datang daripada keturunan Yahudi, dan mereka menyangka bahawa dia juga akan menjadi Nabi Yahudi. Baik, jadi mereka biasa mengancam orang-orang Arab. Dan Allah Ta'ala, kita lihat kita balik, menjelaskan bahawa mereka sudah mengenali Nabi itu berikut sifat-sifat yang disebutkan dalam kitab-kitab mereka. Seperti mereka mengenali anak-anak mereka sendiri. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Jadi mereka mengetahui, mengenali akan Nabi ini seperti mereka kenal anak-anak lelaki mereka sendiri. Akan tetapi ketika ternyata Nabi itu berasal dari orang Arab, mereka lalu mengingkari kenabiannya. Alamak, dia datang daripada bangsa musuh kita. Ini macam mana? Jadi itulah kesombongan orang-orang Yahudi menghalang mereka daripada beriman kepada Rasulullah SAW. Sedangkan sifat-sifatnya mereka cukup kenal, macam mereka kenal anak-anak mereka. Patutnya mereka lah yang mula-mula sekali masuk Islam, rebut-rebut masuk Islam. Tapi sebaliknya, jadi itulah hidayat di tangan Allah SWT. Siapa yang diberikan petunjuk oleh Allah SWT, tak ada orang yang boleh sesatkan. Walaupun dia sembah patung, walaupun dia bunuh anak perempuan dia, walaupun dia jual mak tirinya dan kahwin dengan mak tirinya lepas bapaknya meninggal, Tapi kalau Allah nak berikan mereka hidayah, jadi baik, jadi Islam, boleh. Tak ada orang boleh sesatkan mereka. Tapi sebaliknya, kalau Allah SWT ingin menyesatkan satu kaum kerana kejahatan mereka, seperti orang Yahudi yang ada kitab, yang tahu sembahyang, puasa dan sebagainya, tak ada orang yang boleh berikan mereka hidayah. Baik, kita teruskan. Allah Ta'ala telah berfirman, وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ. Dan setelah datang kepada mereka Al-Quran dari Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka, padahal sebelumnya mereka biasa memohon, yakni kedatangan Nabi, untuk mendapat kemenangan atas orang-orang kafir, yakni orang Arab. Maka telah datang kepada mereka apa yang telah mereka ketahui, mereka lalu ingkar kepadanya. Maka laknat Allah lah atas orang-orang yang ingkar itu. Ayat ini memang ada dalam Al-Quran, dan ini sebaik-baiknya sumber tentang berita gembira ataupun berita-berita tentang kemunculan akan datang Nabi akhir zaman. Ini terdapat dia oleh ahli kitab. Jadi beberapa pemimpin kaum Ansar mengatakan, sesungguhnya yang mendorong kami masuk Islam selain rahmat dan petunjuk Allah. Nampak? Ini adabnya sahabat-sahabat Nabi SAW, orang Ansar. Yang mendorong kami masuk Islam selain rahmat dan petunjuk Allah. Maknanya kita masuk Islam pertama sekali sebabnya adalah Allah yang memberikan kita petunjuk dan berikan rahmat. Kalau tidak, kita tak masuk Islam. Tapi ada juga sebab-sebab, sebab-sebab yang logik lah, sebab-sebab duniawi, iaitu adalah kerana kami mendengar dari beberapa tokoh Yahudi, kami ini adalah orang-orang musyrik, penyembah berhala, sedangkan mereka adalah ahli kitab yang mempunyai pengetahuan tidak seperti kami. Hubungan kami dengan mereka tidak pernah akur, selalu ada sengketa perang. Dan ketika kami mendapatkan dari mereka sesuatu yang tidak mereka sukai, mereka berkata kepada kami, sekarang ini sudah hampir tiba zaman seorang Nabi yang diutus. Kami akan membunuh kalian bersama-samanya. Nasib kalian akan seperti kaum Ad dari penduduk Iram. Jadi kaum Ad adalah kaum Nabi Hud, di mana Allah SWT telah binasakan. Dan Iram Azatil Imad juga satu kaum yang telah Allah binasakan dahulu. Jadi orang Yahudi ni kata, kalau turun Nabi akhir zaman, kita akan ikut dia, dia akan pimpin kita dan bunuh kamu semuanya. Jadi itu satu apa ni, satu ancaman daripada orang-orang Yahudi, yang sebenarnya merupakan apa, sebab hidayatnya orang-orang Ansar di Madinah. Ini menunjukkan bahawa ahlu kitab telah memberikan berita-berita tentang akan datangnya Nabi akhir zaman. Baik, ketika mereka menerima sepucuk surat yang dikirimkan oleh Nabi SAW, Heraklius, penguasa Romawi, mengatakan, aku sudah tahu ia akan muncul, akan tetapi aku tidak mengira, tidak menyangka kalau ia berasal dari bangsa kalian. Jadi ini juga bukti bahawa mereka tahu dalam kitab mereka akan datangnya Nabi akhir zaman dengan sifat-sifatnya. Jadi Heraklius ni adalah governor satu kawasan yang dimiliki, ditakluki oleh Empire Rome. Jadi Nabi SAW bila jadi Nabi, bila dia mula dakwah keluar Madinah, dia tulis surat-surat supaya dihantarkan kepada penguasa-penguasa di luar negeri. Jadi ada yang terima dakwah Nabi SAW seperti yang kita jumpa ni, iaitu Heraklius ni. Dia kata, aku tahu akan muncul ni Nabi ni, tapi dia tak sangka ia akan datang daripada bangsa Arab. Bangsa kamu ni bangsa Arab. Dia ingatkan dia akan keluar daripada bangsa Yahudi. Itulah yang Allah SWT menetapkan dengan kebijaksanaannya, iaitu sebagai fitnah bagi orang-orang Yahudi. Kalau dah turun daripada orang Yahudi pun belum tahu juga mereka beriman. Sebab mereka punya sejarah adalah apa? Orang Yahudi ni bunuh Nabi-Nabi, Kalau tak setuju ya, tak agree, mereka akan bunuh nabi-nabi. Dan mana boleh setuju dengan nabi-nabi? Mereka, kerana sifat orang Yahudi ni selalu apa? Menolak dan mengingkari perintah dan larangan yang datang daripada nabi mereka. Selalu apa? Ajak gaduh, ajak argue dan sebagainya. Seperti kisah orang Yahudi dengan Nabi Musa tentang lembu tu. Dan kisah ajak berperang dengan orang-orang yang Jabarin di negeri Palestin, mereka tak mau. Dan macam-macam lagi, nak tengok Allah SWT secara terang-terangan lah, itulah dan inilah, macam-macam hal orang-orang Yahudi ni. Jadi kalau nabi-nabi je dah membosankan mereka kan, ya, mereka bunuh. Jadi walau bagaimana pun, ia juga satu satu sebab untuk orang selain Yahudi masuk Islam. Antaranya orang Arab. Mereka teruskan gejala-gejala nubuat, ataupun kita panggil alamat-alamat tentang apa? Tentang kenabian. Di antara alamat-alamat atau gejala-gejala nubuat ini, yang sebelum terjadinya kenabian, ialah terjadinya peristiwa ada batu yang memberi salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti yang beliau sendiri khabarkan di dalam hadis. Kita lihat kunohnya tu dalam Sahih Al-Bukhari. Nabi SAW kata, dengan maknanya lah, aku kenal batu-batu di kota Mekah yang biasa bila aku jalan lalu depan mereka, mereka akan beri salam kepada aku. Itu sebelum aku jadi apa? Jadi Nabi. Jadi ini semua tanda-tanda nubuwah. Dan juga mimpi benar yang beliau alami menandai permulaan turunnya wahyu. Ini ru'yah sadiqah. Dan mimpi tu mimpi apa? Nampak Tuhan ke? Nampak singgah sana ke? Nampak malaikat ke? Tak ada . Mimpi-mimpi ni hanya seperti cuaca pagi yang merekah. Itu nampak satu cahaya waktu bila subuh lah, waktu subuh tengah terang tu, nampak cahaya begitu dalam mimpinya. Mimpi seperti itu je, bukan ada suara ke ada apa ke. Itu yang dinamakan ru'yah sadiqah. Nabi SAW mulai suka menyendiri, menjauhi kaumnya untuk tekun beribadah di Gua Hira, iaitu sebuah gua yang tidak terlalu jauh dari Kaabah. Untuk naik ke gua itu, seseorang itu harus bersusah payah dan memerlukan waktu selama kurang lebih setengah jam. Jadi susah juga nak naik atas tu. Dan di gua itu beliau tinggal selama beberapa malam. Dan ketika kehabisan bekal, beliau pulang menemui isterinya untuk mengambil bekal lagi buat beberapa malam, sampai akhirnya wahyu turun kepada beliau di gua tersebut. Jadi itu tanda-tanda awal, perkara awal yang berlaku sebelum kenabian. Kemudian bi'tha Muhammad, yakni pengutusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus sebagai seorang rasul pada usia 40 tahun. Sebuah riwayat kontroversial menyatakan bahawa beliau diutus pada usia 43 tahun. Jadi ada beberapa riwayat kat sini. Ada dua. Masyur kita tahu 40 tahun, 43 tahun mungkin kita tak pernah dengar. Kali ini kita dah dengar. Ada riwayat dan sanadnya boleh pakai sebenarnya. Tak ada apa-apa cacatnya pada perawinya. Tetapi ulama menerima riwayat yang masyhur tu je, yang 40 tahun. Tapi yang 43 tahun ni ulama tak terima, bahkan ulama menolak. Al-Baihaqi berusaha untuk mengkompromikan dua pendapat tersebut dengan mengacu pada riwayat Mursal Asy-Sya'bi, iaitu nubuah diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berusia 40 tahun, lalu Israfil menggandengkan 3 tahun pada nubuah beliau. Israfil lah yang mengajarkan kalimah dan segala sesuatu kepada beliau. Al-Quran tidak turun lewat lisannya selama 20 tahun. Akan tetapi riwayat Mursal Al-Sya'bi ini tidak patut dijadikan hujah atau argument. Dan selain Mursal, Mursal maknanya dia lemah, dia terlepas. Ada kurangnya sahabat ke antara dia dengan Nabi SAW. Jadi riwayat ini juga diriwayatkan secara tunggal. Jadi kalau ada orang lain yang sama-sama meriwayatkan riwayat ini, boleh jugalah kita katakan dia kuat. Tapi dia seorang saja riwayatkan ni, Mursal pula tu, jadi lemah. Semula riwayat tersebut sangat popular di kalangan para sahabat. Ini maksudnya riwayat yang popular 40 tahun, tetapi riwayat ini tak ada pula terkenal di kalangan para sahabat. Banyak sahabat cakap Nabi SAW dapat wahyu umur 40 tahun. Baik, jadi itu telah selesailah tentang berapa umurnya Nabi SAW apabila dia menerima wahyu. Namun wahyu yang turun kepada Nabi SAW secara mendadak belakangan menunjukkan sebaliknya, sehingga memperkuatkan riwayat Al-Bukhari dan Muslim bahawa pertama kali Nabi Muhammad diutus itu ketika beliau berusia 40 tahun. Jadi riwayat tu riwayat yang sahih daripada Bukhari dan Muslim. Jadi tak payahlah kita bincang banyak. Jadi kita ambil yang 40 tahun. Kemudian tentang hari diturunkan wahyu yang pertama pada Nabi SAW itu adalah pada hari Isnin. Jumlahkan riwayat yang sahih. Dan menurut pendapat yang popular, Al-Quran turun pertama kali pada bulan Ramadan. Wahyu yang diturunkan kepada Muhammad merupakan bandingan wahyu yang pernah diturunkan kepada nabi-nabi lain sebelumnya. Yakni jenis wahyu itu sama dengan jenis wahyu yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan dia punya apa tu, konten sama, Quran lain, Taurat lain, Injil lain, tetapi jenis wahyu tu sama. Sebab dalilnya adalah firman Allah Taala, Inna awhayna ilayka kama awhayna ila Nuhin wan nabiyyin min ba'dih, wa awhayna ila Ibrahim wa Musa wa Isa, dan seterusnya lah. Sesungguhnya kami telah memberikan wahyu kepadamu sebagaimana kami telah memberikan wahyu kepada Nuh dan nabi-nabi yang kemudiannya. Jadi maknanya sama macam kami wahyukan kepada nabi-nabi sebelum kamu. Jenis wahyu itu sama. Kemudian bab berikutnya adalah berkenaan dengan wahyu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyendiri di Gua Hira ketika kita tidak tahu bagaimana cara beliau beribadah di tempat yang sepi itu sebelum diutus sebagai rasul. Solat macam mana? Atau zikir ke atau apa ke? Kita tak diberitahu. Dan kita juga tidak tahu kenapa tiba-tiba beliau suka menyendiri di sana, di tempat itu. Jadi tak ada dalil lah, atau tak ada riwayat yang sampai kepada kita tentang hal tersebut. Akan tetapi yang jelas, hal itu terjadi menjelang beliau diutus sebagai rasul dan sesudah mengalami mimpi-mimpi yang benar sebagai persiapan untuk menerima turunnya wahyu. Itu yang kita tahu. Jadi kisah pergi Gua Hira, beribadah di sana pada malam-malam, kemudian bila habis bekal turun, ambil bekal baru naik lagi, itu bukan dari dulu Nabi SAW buat gitu eh. Tidak, itu bila hampir-hampir nak dapat wahyu, iaitu lepas dia nampak mimpi-mimpi yang benar seperti cahaya kan ada. Jadi hampir umurnya umur 40 tahun. Itu yang kita tahu. Dan tidak ada satu pun sumber yang menyebutkan isi mimpi-mimpi yang beliau alami. Akan tetapi yang jelas itu adalah mimpi-mimpi yang benar seperti yang diterangkan oleh beberapa riwayat yang sahih. Yang ada sahih satu tu nampak cahaya yang terang seperti falak subuh. Beliau menyendiri untuk beribadah di Gua Hira selama beberapa malam. Setiap kehabisan bekal, beliau pulang menemui isterinya siapa istrinya? Khadijah radhiyallahu anha, untuk meminta bekal buat beberapa malam berikutnya. Pada hari Isnin siang, Isnin siang di bulan Ramadhan, untuk pertama kalinya secara mendadak malaikat Jibril menemui Nabi di dalam Gua Hira. Mana dapat dalil hari Isnin? Daripada hadis yang sahih. InsyaAllah bila ditanya kenapa engkau puasa hari Isnin, dia kata dia dilahirkan pada hari Isnin dan diberikan wahyu pada hari Isnin dah. Baik. Dan Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, ini riwayat hadis, ada malaikat datang, iaitu Jibril alaihissalam, dan berkata, bacalah, iqra. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, aku tidak boleh membaca. Ma'ana biqari'. Ini boleh kita terjemahkan dengan aku tidak boleh membaca ataupun apa yang aku patut baca. Baik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku tidak boleh membaca. Malaikat itu pun menangkap dan mendekapku, peluk aku hingga aku merasa kepayahan. Lalu dia melepaskan aku seraya berkata, bacalah. Aku menjawab, aku tidak boleh membaca. Dia menangkap dan mendekapku untuk yang kedua kali hingga aku merasa kepayahan. Kemudian dia melepaskanku sambil berkata, bacalah. Aku menjawab, aku tidak boleh membaca. Dan untuk yang ketiga kalinya, dia menangkap dan mendekapku hingga aku merasa kepayahan. Lalu dia melepaskan aku dan mengatakan, iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra' wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Iaitu bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah, min 'alaq. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang paling pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaran kalam, itu pena. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak dia ketahui. Jadi itulah wahyu yang diperintahkan pada Nabi SAW untuk membaca. Jadi, lepas tu Nabi SAW boleh pula baca. Rasulullah SAW pulang dengan membawa ayat tersebut dalam keadaan menggigil seluruh tubuhnya hingga beliau masuk ke rumah Khadijah seraya berkata, selimutilah aku, selimutilah aku, zamilu ni, zamilu ni. Orang-orang pun menyelimutinya. Macam mana boleh ada orang-orang kat rumah tu? Satunya Khadijah ada. Dia kata, zamilu ni, ramai, kamu semua selimutlah aku. Maka ulama mensyarahkannya, maksudnya siapa-siapa je lah kat situ, mungkin khadamnya ke siapa ke. Jadi mereka pun menyelimuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kerana Rasulullah sallallahu pulang daripada Gua Hira dalam keadaan takut. Siapa tak takut? Tahu-tahu datang aja malaikat peluk dia, suruh baca apa semua ya. Jadi dia pun turun dalam keadaan ketakutan. Kemudian beliau bersabda kepada Khadijah, "Hai Khadijah, apa yang telah terjadi denganku?" Lalu beliau menceritakan seluruh peristiwa. Beliau bersabda, aku benar-benar khawatir terhadap diriku. Khadijah menghiburi beliau, jangan begitu, bergembiralah. Demi Allah, Allah tidak akan menghinakanmu selamanya. Yani, tidak akan sekali-kali menghinakan kamu. Kenapa? Demi Allah, sungguh anda telah menyambung tali persaudaraan. Anda selalu jujur dalam berkata-kata. Anda telah memikul beban orang lain. Anda suka mengusahakan kebutuhan orang yang tak mempunyai. Anda senang menyuguhi tamu dan senantiasa membela kebenaran. Jadi itulah caranya Khadijah memujuk suaminya. Takkan Allah SWT nak apa-apakan kamu. Ini bukanlah apa ni, satu perkara yang merupakan azab ataupun merupakan malapetaka. Sebab ini kalau datang daripada Allah SWT, Allah SWT mesti akan jaga kamu. Sebab kamu mempunyai sifat baik. Satu, dua, tiga. Inilah cara kita memujuk. Itu menunjukkan kebijaksanaan isteri Nabi SAW ni, iaitu Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian Khadijah mengajak beliau untuk menemui Warqah bin Naufal bin As'ad bin Abdul Uzza, saudara Mitan Khadijah. Yang ni sepupu lah. ia adalah orang yang sudah menjadi Nasrani pada zaman jahiliyah, di antara segelintir orang Arab tetapi masuk agama Nasrani. Dan dia suka menulis dengan tulisan Arab dan cukup banyak menulis dari kitab Injil dengan tulisan Arab. Ketika itu dia telah amat tua dan buta. Khadijah berkata kepadanya, "Paman, dengarkanlah cerita anak saudaramu ini." Warqah bin Naufal berkata, "Hai anak saudaraku, apa yang kamu alami?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan semua peristiwa yang beliau alami. Mendengar pertuturan itu, Warqah berkata, "Ini adalah namus yang dahulu diturunkan kepada Musa alaihissalam." Namus itu ini maksudkan adalah Jibril alaihissalam. Jadi mengikut ilmu Warqah, inilah malaikat yang selalu turun pada nabi-nabi nak turunkan wahyu. Jadi ini menunjukkan ahli kitab tahu tentang turunnya ataupun pengutusan nabi akhir zaman. Jadi kata dia, "Oh, kalau saja di masa kenabianmu aku masih muda belia. Oh, kalau saja aku masih hidup dalam saat kamu diusir oleh kaummu." Dia dah tua dan dia tahu apa akan berlaku pada Muhammad ini. Jadi diharapkan dia masih muda lagi supaya apa? Dia dapat mempertahankan dan berjuang bersama-sama dengan nabi. Begitu detail ilmu, pengetahuan, maklumat yang diketahui oleh pendeta-pendeta alul kitab tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nampak? Pun tak beriman juga. Sebab itu mereka ni dilaknat Allah SWT kerana mereka kufur setelah mereka tahu. Falamma arafu, apabila falamma arafu kabaru bih, bila mereka tahu mereka kufur. Sebab itu dosanya berlipat kali ganda. Ada orang kafir pasal dia tak tahu. Tapi orang-orang Yahudi ini dah tahu kafir, lagi jahat lagi ya. Tak ada alasan. Baik, jadi Warqah bin Naufal bercita-cita lah untuk apa? Untuk membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam terperanjat mendengar kata-kata Warqah bin Naufal ini dan dia berkata, "Apakah mereka akan mengusirku? Ini kaum-kaum akan mengusirku, keluarkan aku dari negeri ini?" Warqah menjawab, "Ya, setiap orang yang datang dengan mengemban tugas sepertimu pasti dimusuhi. Jika harimu itu sempat aku alami, tentu aku akan membela mu mati-matian." Jadi itu sunnah Allah Subhanahu Wa Taala untuk siapa? Untuk orang-orang yang memikul wahyu, yang jadi nabi dan rasul, bawa kebenaran, mesti akan dimusuhi, sampai diperangi, sampai dicuba untuk membunuhnya dan sebagainya. Kerana apa? Kerana dia bawa kebenaran. Okay, tidak lama kemudian Warqah meninggal dunia. Lalu wahyu sempat terhenti beberapa waktu sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti yang kami dengar merasa sangat sedih. Okay, tentang Warqah tu ramai juga ulama mengatakan dia orang Islam yang pertama sebab dia dah beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan waktu tu belum lagi ada dakwah pun. Kalau bagaimana pun itu pembahasan akademik lah. Untuk kita tahulah Warqah ni tentu insyaAllah lah kita harapkan dia apa ni, dia dapat ganjaran yang baik lah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kurang-kurangnya kata-kata dia tu memujuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga mempersediakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk tugasnya yang besar. Mungkin kita tak sempat lah nak tengok apa tu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berdakwah belum lagi. Dia meninggal dunia selepas. Jadi lepas itu wahyu terputus, tak turun lagi wahyu, malaikat Jibril tak datang lagi. Beberapa kali beliau naik, yakni Nabi SAW, ke puncak gunung. Ketika beliau sampai di sana untuk menjatuhkan diri, yakni bunuh dirilah, terjun daripada gunung, Jibril menampakkan diri kepada beliau dan berkata, "Hai Muhammad, sesungguhnya anda benar-benar rasul utusan Allah. Innaka la rasulullah." Mendengar itu beliau merasa tenang dan gembira. Selanjutnya beliau pun pulang. Dan ketika wahyu terhenti lagi beberapa waktu, peristiwa tersebut terulang kembali. Nabi SAW rasa sedih, pergi kat puncak gunung nak terjun diri, datang Jibril kata engkau ni betul-betul Rasulullah, tak jadi nak menunggu. Tapi ini adalah satu perkara yang muskil. Macam mana Nabi SAW, seorang Nabi nak bunuh diri, kena macam gini dah nak bunuh diri. Ini kalau musuh Islam tahu, tentu akan attack. Macam mana ni? Jadi nanti kita akan baca pembahasan dia. Jadi hadis tadi menjelaskan bahawa kalimah bacalah, iqra', merupakan ayat Al-Quran yang pertama kali diturunkan. Ini tak ada khilaf kalangan ulama. Khilaf ulama adalah tentang ayat yang terakhir yang diturunkan daripada Al-Quran. Tapi ayat pertama inilah dia. Ikutkan ada juga, ada kata ayat mudasir yang pertama sebagainya. Tapi mudasir yang pertama selepas inilah, selepas iqra. Baik, dan bahawa Rasulullah SAW dikagetkan oleh turunnya wahyu tanpa mempunyai persiapan mental yang maksimal. Itu hakikatnya Nabi SAW belum bersedia sebenarnya untuk dapat wahyu. Bukan dia tunggu dapat wahyu. Wahyu itu datang secara tiba-tiba sampai Nabi SAW ketakutan. Dan surah ataupun ayat-ayat Iqra itu bukan semua surah, seluruh surah diturunkan pada pertemuan pertama tu dengan Jibril, tapi 5 ayat yang pertama saja. Sebelum kita kena tahu juga, jangan ingatkan semua surah sekali diturunkan. Baik, hadis tadi tu tadi juga menjelaskan peranan Khadijah radhiyallahu anha dalam membantu menenangkan dan menghibur beliau dalam menghadapi peristiwa yang sangat mengejutkan tersebut. Hadis tadi juga menjelaskan pengetahuan Waraqah tentang para nabi, dan peringatannya juga terhadap bahaya-bahaya, dan peringatannya terhadap bahaya-bahaya yang akan mengancam nabi. Akan tetapi Waraqah meninggal dunia sebelum wahyu turun secara bertahap, meskipun pernah berhenti beberapa waktu. Baik, teruskan. Keterangan Az-Zuhri menjelaskan, Az-Zuhri seorang ulama hadis kalangan tabi'in, dia menjelaskan krisis-krisis mental yang harus dihadapi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan terhentinya wahyu. Pada saat itu beliau sempat menjatuhkan diri di sebuah puncak bukit. Beberapa kali Jibril alaihi salam harus turun menampakkan diri kepada beliau untuk menghibur bahawa beliau adalah utusan Allah. Ini riwayat siapa? Riwayat Al-Imam Az-Zuhri rahimahullah. Akan tetapi keterangan Az-Zuhri ini tidak akurat kerana bertentangan dengan jaminan perlindungan yang diberikan Allah kepada nabi, iaitu maksum. Nabi-nabi ini patutnya maksum, lagi-lagi dah dapat wahyu, maksum daripada buat dosa dan nak bunuh diri adalah dosa yang amat besar dalam Islam. Dalam undang-undang negara pun, kamu kalau cuba bunuh diri tak mati, baik mati. Nampak kan diri kat apa, landasan MRT, dia mati. Kalau tak mati kamu kena hukum. Tak boleh kita bunuh diri. Jadi macam mana kita boleh katakan Nabi Muhammad SAW nak bunuh diri? Jadi kita periksa-periksa, rupanya ini datang daripada riwayat Az-Zuhri, dan riwayat ini lemah sebab dia mursal. Terputus antara beliau dengan Nabi SAW orang tengahnya, iaitu sahabatnya. Sahabat Nabi tak ada. Jadi kalau sahabat Nabi tak ada, mungkin dia dapat daripada siapa pun tak tahu. Jadi macam gini kita tolak. Campur pula makna dalam hadis tersebut, lemah. Tidak diketahui secara pasti berapa lama wahyu sempat terhenti. Akan tetapi yang jelas, hal itu tidak berlangsung terlalu lama sehingga jiwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali merasa tenang untuk siap menyambut turunnya wahyu secara berturut-turut. Dapat wahyu, kalau selalu dapat wahyu macam itu, parah juga. Malaikat Jibril datang peluklah apa semua sampai-sampai apa, sampai semput. Kalau satu hari kena macam itu 5 kali habis. Itu satu, salah satu cara je turunnya wahyu. Nanti kita akan terangkan macam mana cara-cara lain. Wahyu itu turun tanpa Rasulullah SAW, berat. Kesian Nabi SAW kena bawa wahyu tu untuk umat. sebenar. Jadi ada gap sebenarnya antara wahyu dengan wahyu lagi satu. Itu ada merupakan hikmah. Lagi-lagi baru turun wahyu lah. Ya tak terperanjat. Waktu orang kalau nak hafal Quran, baca Quran, jangan terlalu banyak pada waktu. Mula-mula sikit-sikit dulu. Yang terperanjat lah tu dah tak boleh bawa eh. Berat sangat kepala pening. Terus Quran dah tak pegang lagi eh. Dia ambil sikit-sikit. Sebab tu digalakkan atau dinasihatkan, kalau kita ajar budak-budak, ajar yang simple-simple. Ambil yang belakang-belakang kan, pendek-pendek. Jangan terus start aja dah surah Yasin ke surah apa, surah Al-Baqarah main panjang. Jadi kita biasakan dia dulu dengan dengan Al-Quran yang mudah-mudah. Biasakan mulut dia keluarkan huruf-huruf Al-Quran tu. Dah biasa, baru kita sambung. Makin susah, makin susah. Tak malah doa. Nak hafal doa, wah, doa yang panjang ada, pendek ada, ambil yang panjang. Wah, semangat lah. Tak terhafal. Nak baca pun tak ada time. Bikin tak ada time. Lepas tu tinggalkan semuanya. Baik yang sikit-sikit yang mudah-mudah. Kita teruskan. Jadi tidak kita ketahui secara pasti berapa lama wahyu sempat terhenti, akan tetapi ia tidak begitu lama eh. Baik. Setelah berhenti beberapa waktu, wahyu pertama yang turun ialah surah Al-Muddatsir. Orang yang berselimut, iaitu ayat 1 hingga ke 5. Jadi bukan satu surah terus full turun eh. Separuh-separuh turun. Cuma yang herannya, macam mana lepas tu separuh yang kedua tu boleh dikombinkan cantum dengan separuh yang pertama jadi satu surah. Dia bukan turun satu masa. Dia turun mungkin satu ni, lepas tu bulan depan turun lagi ayat lain. Tapi dia surah yang yang hari, yang bulan lepas punya. Dan banyak surah dalam Al-Quran. 114 surah. Ada yang turun penuh, tapi banyak yang tak turun penuh. Tapi bila disambung-sambung jisau puzzle-nya, jadi satu surah, satu surah, satu surah, satu surah komplit. Itu semua dengan perintah Rasul SAW, dengan perintah Jibril. Ini ayat ni letakkan kat situ. Ayat ni letakkan kat situ. Jadi yang kita baca ni semua adalah susunan daripada Rasul SAW. Maksudnya memang wahyu turun sepatutnya macam macam itu. Ataupun ditetapkan Quran macam tu. Okay. Jadi surah Al-Muddatsir ayat 1 hingga 5. Pernah beberapa kali wahyu turun terlambat selama 2 atau 3 malam. Hingga orang-orang musyrik dengan sinis menyatakan Muhammad sudah ditinggalkan oleh Tuhannya. Akan tetapi kemudian Allah yang Maha Mulia lagi Maha Agung menurunkan firman-Nya. Itu surah Ad-Duha. Wad-duha wal-layli idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Mereka kata fad wadda'a Muhammadan rabbuhu. Iaitu Tuhannya telah meninggalkannya. Jadi dalam surah Duha, demi waktu matahari yang penggalahan naik, walaili idza saja, demi malam apabila telah sunyi, Tuhanmu tiada meninggalkan kamu dan tidak pula membenci kepadamu. Ini tulak dakwaan orang-orang musyrikin. Jadi dengan bila Nabi SAW dapat wahyu ni, dia rasa okey balik tak? Rasa sedap balik lah, tenang balik. Allah SWT tak tinggalkan aku dan tidak benci padaku. Jadi tu ada stopnya wahyu tu bukan pasal tu, pasal hikmah ilahiyah. Ada beberapa perawi yang keliru. Mereka mengira bahawa ayat tersebut turun setelah wahyu terhenti cukup lama, yakni setelah turun ayat bacalah. Tidak eh, lepasnya Iqra tu ada lagi wahyu, iaitu Al-Muddatsir. Kemudian ada berhenti lagi, kemudian baru turun Ad-Duha. Ini pembahasan dalam Ulumul Quran. Ibn Ishaq menuturkan riwayat tentang berhentinya wahyu yang ketiga, tetapi riwayat tersebut tidak sahih. Ada beberapa riwayat yang sanadnya dhaif dan matan atau materinya tidak jelas, yang menyatakan bahawa Jibril AS mengajarkan tata cara wuduk kepada Rasulullah SAW. Ini tak betul lah eh. Sebab kita tahu ayat wuduk yang pertama yang keluar, yang diturunkan adalah di dalam surah Nisa dan Al-Ma'idah dia. Itu semua adalah surah-surah Madaniyah. Ini diturunkan di Madinah. Sebab itu ulama apa ni ada membahaskan apakah wuduk ni apa ni kalau tak disyariatkan pada waktu Mekah, orang-orang solat ada wuduk atau tak ada wuduk, sama macam itu sekali dibahaskan. Sebelum ada syariat. Diturunkan cuma di Madinah tahun kedua pula tu. Walau bagaimanapun ada riwayat-riwayat yang tidak sahih juga daripada Ibn Ishaq bahawa Khadijah radhiyallahu anha merasa yakin kalau yang dilihat oleh Rasul adalah malaikat bukan syaitan. Dia cuba pastikan. Maknanya Khadijah tak betul-betul percaya itu bukan syaitan, itu adalah malaikat, tapi dia nak confirm. Itu tidak sahih. Yang sahih yang tadi kita baca itulah. Khadijah terus kata, jangan takut, Tuhanmu tak akan apa ni menghinamu selama-lamanya. Sebab kau baik gini. Atau bahawa peristiwa pembedahan dada itu berlangsung beberapa kali pada permulaan turunnya wahyu. Ada riwayat tapi tak kuat. Atau bahawa ketika Jibril datang menemui Rasul yang pertama kali, beliau sedang tidur di Gua Hira. Atau bahawa Abu Bakar lah yang menemani Rasul menemui Waraqah, bukan Khadijah. Semua itu sama sekali tidak benar. Ini riwayat Ibn Ishaq. Ketika turun wahyu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengalami keadaan jiwa yang cukup dahsyat. Sekujur kening beliau berkeringat sangat deras, padahal waktu itu udara cukup dingin. Wajahnya nampak berubah pucat pasi dan tubuhnya terasa berat. Zaid bin Thabit mengatakan, ketika turun wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, paha beliau menindih pahaku sehingga aku merasa amat berat, dan baru terasa agak ringan setelah aku berusaha dengan susah payah merenggangkan pahanya dari pahaku. Dia duduk sebelah-sebelah, tak ada apa-apa. Tapi bila Nabi SAW tengah dapat wahyu, punya berat paha Rasulullah SAW dirasakan. Ia bukan berat maknawi, berat fizikal yang boleh kita rasakan. Wahyu tu tengah turun. Cuba bayangkan orang yang tengah dapat wahyu, bukan main apa, sakit lagi nak ikutkan rasa apa, rasa berat. Satu-satu sekali, ini berapa kali, beribu-ribu ayat. Jadi tak kesian kita pada Rasulullah SAW. Jadi Nabi SAW kalau suruh kita buat, dia kalau tak suruh jangan, jangan buat. Itu dia baru betul sayang dengan Rasulullah SAW. Bukannya kasih hadiah Fatihah pada Rasulullah SAW. Buat apa? Nabi SAW dah banyak pahala lah, akaun dia dah penuh, Allah dah kasi dah cukup. Kita punya akaun ni yang apa, yang kita tak tahu keluar masuk, keluar masuk. Takut bankrupt aja. Nanti pandai-pandai nak kasi pada Nabi SAW. Itu menunjukkan kita tak baik sangka pada Nabi SAW. Kita kalau nak kasi orang, orang yang memerlukan. Itulah masalahnya. Kemudian itu pun tak ada dalilnya. Kita kias dengan sedekah dengan harta benda, betul tak? Orang kalau dah ada duit pun kita sedekah, okey juga, tak masalah. Jadi apa salahnya kita sayang kepada Nabi SAW, kita sedekahkan Al-Fatihah. Itu kias yang yang apa tu, yang bersalahan dengan agama. Dalam bab-bab ibadat, bab agama, tak boleh kias. Bahaya kita kias-kias. Nanti kita, kalau kita boleh solat macam gini kerana nak ingat Allah SWT, besok kita devise satu lagi cara nak ingat Allah SWT. Pusing-pusing kepala, lompat-lompat ke, buat yoga ke. Dan tu korang dah buat dah. Buka apa? Buka muzik kuat-kuat ke apa? Lepas tu kita zikir. Boleh dipikirkan pasal apa? Kita kiaskan dengan ingat Allah SWT, dengan sembahyang yang betul. Kita terus seperti ini ditolak dalam Islam. Sebab tu kata Rasul SAW, man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa rad. Siapa yang mengada-adakan dalam urusan kami, dalam agama kami ni, apa yang bukan daripadanya, dia akan ditolak. Jadi kalau betul-betul sayang pada Nabi SAW atas pengorbanan beliau, kita cukup dengan apa yang dibawa. Jangan tambah, jangan kurangkan. Kemudian batin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkonsentrasi penuh untuk menghafal Al-Quran. Bila turun Al-Quran, Nabi sallallahu betul-betul konsentrate nak apa? Nak hafal Al-Quran. Jadi macam mana orang tengah nak hafal apa yang dia dengar? Mulut dia pun kumat-kamit, lidah dia cuba bergerak-gerak. Itulah yang Nabi sallallahu buat mula-mula. Bila berusaha menggerakkan lidah dan sepasang bibirnya, maka turunlah ayat la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih inna 'alaina jam'ahu wa qur'anah fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah thumma inna 'alaina bayanah. Janganlah kamu gerakkan lidahmu untuk membaca Al-Quran kerana kuat, kerana cepat-cepat nak hafalnya. Sesungguhnya atas tanggungan kami lah mengumpulkannya, yakni di dadamu, dan membuat kamu pandai membacanya. Ayat tersebut untuk meringankan beban beliau. Semangat yang tinggi dan keinginan yang sangat besarlah yang mendorong beliau untuk bergegas menerima serta menguasai Al-Quran seperti yang diterangkan ayat berikut tadi lah. Maka kata Allah SWT, wala ta'zal bil Qur'ani min qabli an yuqda ilayka wahyu wa qur rabbi zidni ilma. Dan janganlah kamu tergesa-gesa membaca Al-Quran sebelum disempurnakan mewahyukannya kepadamu. Dia dengar dulu sampai habis, jangan nak ikut cepat-cepat waktu dia tengah turun. Dan katakanlah, ya rabbi zidni ilma, ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan. Jadi itu hal mengisahkan kita macam mana turun wahyu, macam mana Nabi SAW menerima wahyu. Dan Rasulullah SAW telah ditanya, bagaimana wahyu turun kepada anda? Dan ini satu soalan yang pasti akan ditanya oleh para sahabat. Wahyu kan disampaikan oleh Nabi SAW, tentu sahabat nak tahu macam mana wahyu turun pada baginda. Jadi memang Nabi SAW pun apabila ditanya, dia menjawab, terkadang wahyu turun kepadaku dengan suara seperti bunyi loceng yang sangat keras sehingga nyaris membuatku roboh. Dan itulah yang paling apa? Yang paling berat atasku. Itu dia punya kemahan dia macam ada kurang ni. Jadi itu wahyu ataupun cara pertama, dan itu cara yang paling berat. Bunyi dia macam loceng yang sangat kuat. Tetapi aku masih boleh mengerti apa yang dikatakan oleh Jibril. Dan terkadang pula Jibril menjelma sebagai seorang laki-laki. Dia berbicara kepadaku dan aku faham apa yang dibicarakannya. Dan aku hafal. Jadi hafalan Nabi SAW diberikan oleh Allah SWT. Baik, ketika ada pun kita dengar sekali takkan dapat lah. Senang-senangnya boleh lah. Kita kalau nak hafal Al-Quran, kena betul-betul lah hafal, baca banyak kali, ulang-ulang-ulang-ulang, baru dapat. Untuk Nabi SAW turun aja, bila komplit dia punya memory pun dah dapat, dah hafal. Ini khas untuk Rasulullah SAW, menunjukkan Nabi SAW dipelihara dalam hal wahyu. So, wahyu, ketika menerima wahyu Rasulullah SAW dalam keadaan sadar, seperti yang ditunjukkan di beberapa hadis sahih. Jadi bukan dalam keadaan tidak sedar, mabuk ke, ataupun mimpi ke, semuanya dalam keadaan sadar. Wahyu turun selama rentang waktu 23 tahun. Itu juga satu fakta yang masyhur. Menurut pendapat yang masyhur, 13 tahun di antaranya berlangsung di Mekah dan yang 10 tahun berlangsung di Madinah. Inilah yang disepakati oleh Al-Bukhari dan Muslim. Jadi di Mekah waktu wahyu turun tu lebih lama. Secara lahiriah, wahyu adalah mukjizat yang menyalahi sunnah-sunnah yang alami. Nabi SAW menerima kalam Allah dengan perantara malaikat Jibril alaihissalam. Di samping itu, wahyu sama sekali tidak ada hubungannya dengan ilham atau inspirasi. Bahkan wahyu benar-benar berasal dari luar peribadi Muhammad selaku pihak yang menerimanya. Rasulullah SAW tidak memiliki pengaruh apa pun terhadap formulasi dan makna. Dia cuma apa? Resipiennya, dia cuma terima je. Tugas beliau hanya sekadar menghafal wahyu dan menyampaikannya. Adapun menerangkan dan menafsirkannya, memang Nabi SAW lakukan, tapi dia gunakan uslub atau pula-pula Nabi sendiri. Ini bahasa dia sendirilah. Seperti yang dapat kita lihat pada hadis-hadis beliau yang mahfuz, yang kita hafal, yang telah terpelihara. Kita dapati pola-pola tersebut jelas sama sekali berbeza dengan pola-pola Al-Quran. Yang ini cara bentuk ayatnya hadis dengan cara bentuk Al-Quran sama lah. Jauh itu. Itu menunjukkan bahawa Quran bukan datang daripada Nabi SAW. Bukan cara begitu Nabi SAW cakap. Nabi cakap macam yang dia cakap kat dalam hadis. Biasa. Dan ini menunjukkan bahawa Quran itu bukan kalam Nabi SAW, tapi dia adalah kalam Allah. Anggapan sementara orang yang memberi alasan kenapa pola-pola Al-Quran berbeza dengan pola-pola hadis dari aspek analisis ilmu jiwa, psikologi, dengan dalil bahawa Al-Quran itu muncul dari wilayah perasaan yang tengah mengalami kelemahan kesedaran eksternal dan semangat akal batin, sementara hadis muncul dari akal lahir, adalah anggapan yang naif. Ada yang kata macam gitulah. Bagian apa ni, orientalis kata dia punya cara bahasa dia berbeza sebab ketika Nabi SAW terima wahyu, dia dalam keadaan lemah, dalam tak sedar, jadi keluar dia punya pun lain macam sikit. Bila dalam keadaan sedar, keluar macam hadis pula. Ini sampai kita apa ni, bahaskan lah cara tak beriman ni. Jadi kalau kita cermati peninggalan-peninggalan sastra dari para pujangga dan para penyair, kita melihat dengan jelas adanya kesamaan pola. Walaupun mereka telah melewati pengalaman-pengalaman spiritual, prinsip uslub atau pula dijadikan dasar untuk menilai penciplakan sastra dan penciplakan makna-maknanya. Jadi sikap tidak mahu mengakui wahyu adalah faktor yang mendorong untuk membuat interpretasi-interpretasi yang bertentangan dengan fenomena wahyu, seperti yang pernah dilakukan oleh kaum orientalis dan entik-entiknya pada abad ke-19 dan ke-20. Sesungguhnya fenomena wahyu selalu dimusuhi oleh kaum orientalis dikarenakan tidak dapat memberikan interpretasi yang benar. Mereka lalu terjebak dalam kebingungan dan pertentangan. Mereka berlindung pada tuduhan-tuduhan klasik yang pernah dilontarkan oleh orang-orang Arab jahiliyah di Makkah atas kelahiran Islam, namun disangkal oleh Al-Quran. Mengutip tuduhan-tuduhan dusta tersebut, Allah Ta'ala berfirman, innama yu'allimuhu bashar. Sesungguhnya Al-Quran itu diajarkan oleh seorang manusia kepadanya. Ini siapa cakap? Orang-orang kafir jahiliyah di Mekah. Orang-orang tadi pun cakap macam itu juga. Jadi ini sebenarnya adalah perkara yang ditiru lah daripada orang-orang dahulu. Juga mengutip tuduhan mereka, Allah Ta'ala berfirman, in hadha illa ifkun iftarahu wa'anahu alaihi qawmun akharun. Al-Quran itu tidak lain hanyalah kebohongan yang diada-adakan oleh Muhammad dan dia dibantu oleh kaum yang lain. Sama lah maknanya. Bila tak boleh terima wahyu tu, mereka pun tuduhlah dia datang daripada apa? Daripada orang dikopi, diciplak daripada kaum lain dan sebagainya. Pada abad ni berapa ni? 20. Orang-orang orientalis menuduh bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belajar kepada Waraqah bin Naufal, atau terkadang belajar kepada pendeta Buhayra, atau terkadang lagi belajar kepada orang-orang Yahudi penduduk Makkah. Padahal kita semua tahu bahawa di Makkah tidak ada penduduk Yahudi, dan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau bertemu Buhayra, kalau memang benar, tidak lebih dari 1 ataupun 2 jam waktu makan. Dan pada waktu itu beliau masih anak-anak yang baru berusia 12-an tahun. Lagi pula Taurat maupun Injil baru diterjemahkan ke dalam bahasa Arab beberapa abad setelah usia kerasulan. Sekalipun misalnya waktu itu Taurat maupun Injil sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, tentu Rasulullah SAW juga mengalami kendala tidak boleh membacanya. mengingatkan beliau adalah orang yang buta huruf. Ya, itu jawapannya terhadap tuduhan-tuduhan orang tadi. Adapun Waraqah bin Naufal, sekejap saja dia jumpa. Betul tak? Lepas pun Waraqah meninggal dunia, kalau dia belajar mana boleh. Ada lagi 23 tahun punya wahyu. Bila masa ada kopi belajar daripada Waraqah. Baik, memang ada persamaan antara cerita-cerita keagamaan dalam Al-Quran dengan cerita yang disebutkan dalam Taurat, termasuk syarahnya Talmud. Kitab Talmud ni syarah kepada kitab Taurat dan Injil. Ya, memanglah cerita-cerita Quran ada banyak persamaannya dengan cerita-cerita kitab-kitab dahulu. Tapi itu bukan maknanya Quran copy daripada Injil atau Taurat. Bahkan itu menunjukkan kebenaran Al-Quran, iaitu rujukannya sama, iaitu sumber ilahi. Akan tetapi juga ada perbezaan yang sangat substantif yang banyak dalam penggambaran akhir terhadap para nabi berikut kebersihan tindakan-tindakan mereka dan kekhususan-kekhususan mereka antara Al-Quran dengan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Nah, itu perbezaan yang paling ketara antara Al-Quran dengan mana? Kitab-kitab Injil, Bible dan Taurat. Tentang kisah-kisah nabi itu, ceritanya mungkin nak dekat sama, tapi kita dapati Quran telah membersihkan nabi-nabi itu daripada perbuatan-perbuatan yang kotor dan nista maksiat, seperti kisah Nabi Lut dan sebagainya yang terdapat di dalam Al-Quran. Ini memang tak layak untuk seorang nabi lakukan, kisah Nabi Sulaiman dan seterusnya. Jadi Quran membersihkan mereka semuanya. Baik, perbezaan ini berpulang pada kitab-kitab tersebut yang sudah dinodai oleh penyimpangan dan pemalsuan-pemalsuan yang membuatnya tidak layak disebut sebagai firman atau kalam Allah, word of God. Itu dah tentu word of people lah, orang yang dah tulis lah. Walaupun demikian, ada sementara kaum cendekiawan barat yang tetap menuduh bahawa Al-Quran banyak mengutip kisah-kisah dari Taurat dan Injil. Mereka sengaja mengabaikan perbezaan yang substantif antara Quran dan kitab-kitab lainnya. Sebab orang kalau tak adil, dia ikut hawa nafsu ataupun interest yang tertentu, dia akan melakukan apa tu, akan mengeluarkan pandangan-pandangan yang menyimpang juga. Jadi kita tak payah hindarkan. Dua orang penulis Nasrani, Tell dan Taylor, menjelaskan bahawa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu tidak memiliki model atau konsep akhlak dan agama yang boleh dikutip atau ditarik ke dalam Islam. Kerana penyimpangan dan penyelewengan yang dilakukan oleh pemeluk agama-agama kuno terhadap dasar-dasar agama mereka. Kata Sil, kalau kita mau membaca sejarah gereja dengan seksama, kita akan melihat bahawa sejak kurun abad ketiga lagi, seorang pemimpin Nasrani sudah dihadapkan pada potret agamanya yang suram akibat ambisi. Cerita dia konflik dan pertentangan-pertentangan antara sesama tokoh agama dalam persoalan-persoalan yang sangat teleh, remeh-temeh, serta pertikaian-pertikaian yang tidak ada habis-habisnya. Dari dulu lagi dia punya ulama-ulama dah bergaduh, dan itulah yang membuat semakin bertambah luasnya perpecahan. Orang-orang Nasrani yang terdorong oleh keinginan nafsu sehingga rela menggunakan semangat kedengkian, kekerasan dan segala macam cara jahat yang lainnya demi memenuhi ambisi, pada hakikatnya disadari atau tidak disadari, mereka telah berusaha menghancurkan agamanya sendiri. Mereka larut dalam perdebatan-perdebatan yang tidak berujung sekitar masalah cara memahaminya. Akibatnya muncul berbagai macam penyimpangan dan penyelewengan. Di barat memang masyur kisah orang-orang Kristian ni, mereka bergaduh, jadul sikit-sikit mereka berperang. Jadi nanti akan datang satu kumpulan Nasrani, dia akan bantai balik kumpulan Nasrani yang lain. Itu kita dapat lihat lah dari sejarah. Jadi kita kalau lihat bila barat ketika itu dia bersifar, dia berpecah-pecah barat, negeri macam-macam, Perancis dan sebagainya. Waktu datang Viking dan sebagainya, mereka ni ada agama, ada yang bawa agama Kristian, dan agama Kristian itu lain dengan agama Kristian yang ada kat situ. Jadi mereka bergaduh. Jadi apa tu, mereka boleh ubah agama dia tu nak sesuaikan dengan apa orang-orang yang ada kat situ. Itu semua ada berlaku. dibunuh. Kalau kita lihat apa ni, Ortodox, Kristian Ortodox di Rusia zaman kita, the great dan sebagainya, bagaimana mereka apa ni, mereka menekan orang-orang di bawahnya. Itu semua menunjukkan bahawa tidak ada apa tu, tidak ada akhlak lah, tidak ada nilai-nilai yang boleh kita apa, yang boleh diikuti daripada agama-agama kuno, agama Kristian maksudnya tadi. Jadi tak mungkin Nabi SAW nak ambil daripada mana, daripada mereka. Jadi kita lihat Al-Quran begitu enthusiast, semangat berusaha menghancurkan berbagai akidah dan tradisi-tradisi kaum Yahudi maupun kaum Nasrani. Jadi bagaimana boleh mereka menuduh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mempunyai konsep akhlak dan agama untuk diterapkan dalam Islam? Sedangkan Quran yang bawa apa? Konsep akhlak yang betul, konsep agama yang betul. Baik. Buang eh? Jangan tak jalan. Ha? Baik, kita teruskan. Tahap-tahap dakwah secara tertutup. Jadi dah mula kepada apa? Dakwah. Dah turun wahyu, sekarang tahap dakwah pula. Jadi dakwah ini ada dua bahagian, dua tahap. Satu dakwah sirri ya, secara tertutup, secara sembunyi-sembunyi. Dan kedua adalah dakwah jahriyah, secara terang-terangan. Gerakan dakwah Islam di Mekah dimulai dengan cara diam-diam atau tertutup. Menurut Ibn Ishaq dan Al-Waqidi, gerakan dakwah seperti itu berlangsung dalam waktu selama 3 tahun. Lama tu, 3 tahun sembunyi-sembunyi. Sembunyi-sembunyi, maknanya betul-betul sembunyi-sembunyi lah, tak ada orang tahu. Sementara menurut Al-Balaziri, hal itu berlangsung selama 4 tahun. 3-4 tahun tu tak pasal lah. Okay. Kemudian sistem masyarakat Mekah, bagaimana masyarakat-masyarakat lain di wilayah Semenanjung Arabia berorientasi kepada kabilah yang dianggap sebagai sentral kesatuan sosial dan politik. Ini pun kita dah faham kan, dulu kita dah baca tentang pengaruh kabilah-kabilah yang kuat ni. Akibatnya sentimen-sentimen kesukuan menjadi sangat kental sekali. Mereka banyak taksub dengan kabilah-kabilah. Mengingat Mekah tunduk pada satu kabilah, yakni kabilah Quraisy, dengan cabang-cabangnya yang berjumlah 14, maka cabang-cabang tersebut menjadi sebuah kekuatan yang dimiliki oleh keberadaan mereka sendiri, namun tetap dalam satu kerangka kabilah Quraisy. Yang diharapkan ialah mula-mula Islam boleh tersebar di kalangan keluarga Rasul, kemudian pada akhirnya di kalangan keluarga besar kaum Quraisy. Jadi ada 14 cabang kaum Quraisy. Jadi kalaulah keluarga Nabi SAW yang daripada Quraisy itu dah kononnya kalau dah dapat Islam, nanti dia akan tersebar dekat mana? Apabila kaum-kaum Quraisy yang lain. Dan apabila Quraisy semua dah masuk Islam atau banyak dah masuk Islam, senanglah kabilah-kabilah Mekah lain turut masuk Islam. Tapi itu tak berlaku eh? Itu tidak berlaku. Tetapi satu hal yang perlu diperhatikan, bahawa tersebarnya Islam tidak terkait dengan fanatisme kabilah maupun fanatisme keluarga-keluarga besar. Individu-individu keluarga besar Bani Hashim tidak lebih dominan daripada keluarga besar kabilah Quraisy lainnya. Meskipun yang ini daripada sudut Islamnya lah, meskipun harus diakui bahawa Bani Hashim lebih mempunyai hubungan emosional yang kuat daripada yang lain. Mereka sokong dakwah Nabi SAW tapi tak masuk Islam secara banyak pun kalau bandingkan dengan keluarga-keluarga Quraisy lain. Walaupun demikian, tidak serta-merta hal itu membuat keluarga besar Bani Hashim mau masuk Islam. Bahkan sesepuh mereka yang gigih membela Rasulullah SAW seperti Abu Talib pun sampai akhir hayat belum juga mau masuk Islam. Abu Talib pun tak mati dalam Islam. Walaupun dia secara emosi dia sokong Nabi SAW sebagai anak saudara. Ini satu fakta yang kita perlu tahu dari sejarah Nabi. Nanti orang kata orang masuk Islam, orang Arab masuk Islam disebabkan pengaruh keluarga Rasul SAW, bukan kerana mereka yakin dengan kebenaran yang dibawa oleh Nabi SAW. Sejarah kata lain. Dalam periode Makkah, Islam tersebar di kalangan keluarga besar suku Quraisy dalam bentuk yang berimbang dan merata. Tidak terjadi ketimpangan. Ini bukan ada satu kabilah, satu keluarga tu lebih banyak masuk Islam daripada keluarga lain. Fenomena ini jelas sangat berbeza dengan karakter kehidupan kesukuan yang berlaku pada waktu itu. Kalau ikut karakter kabilah tu, biasanya satu kalau masuk lain ikut. Tapi untuk Islam tidak. Masuk sikit, sana sikit, sana sikit, sana sikit. Jadi maknanya mereka masuk Islam daripada mana? Dia ada kepercayaan, keyakinan sendiri. Mungkin keistimewaan yang merata itulah, inilah yang justru membantu tersebarnya Islam di kalangan keluarga besar kaum Quraisy tanpa terkait dengan persoalan fanatisme. Abu Bakar As-Siddiq misalnya berasal dari keluarga besar Tamim. Uthman bin Affan berasal dari keluarga besar Bani Umayyah. Zubair ibn al-Awwam berasal dari keluarga besar Asad. Mus'ab bin Umair berasal dari keluarga besar Abduddar. Ali bin Abu Talib berasal dari keluarga Bani Hashim. Umar bin Khattab berasal dari keluarga Ali. Abdul Rahman bin Auf berasal dari keluarga besar Zahrah. Uthman bin Mas'ud, Maz'un berasal dari keluarga besar Jamuh. Jadi mereka ni lain-lain. Lain-lain apa? Lain-lain keluarga. Orang Quraisy lain-lain keluarga, tapi masuk Islam. Jadi sikit, satu sana, satu sana, satu sana, satu sana. Merata. Bukan sini banyak. Tidak. Ini menunjukkan mereka masuk dengan rela hati. Dakwah masuk macam itu. Jadi jangan takutlah kalau kita dakwah kat satu tempat tak terima. Orang-orang yang tak terima ke, sikit aja terima. Memang itulah kebenaran, susah nak diterima. Tapi kalau orang yang terima tu, sikit tu berkualiti lagi baik daripada banyak tapi tak ada kuah. Kali buat konsert 100,000, kali buat forum 10,000 orang datang. Tapi kat luar dah buat maksiat, betul tak? Tak dapat kesimbang dah buat maksiat. Buat apa? 10,000 orang datang korang. Ya sikit, tapi ada kualiti, betul-betul ikut apa yang diajarkan dan sebagainya. Seperti yang berlaku pada apa? Dakwah mula-mula tu. Di rumah apa ni, Darul Arqam tu, kita dapati apa? Tak dapat sikit, tapi mereka punya kuat imannya. Oh, tak ada orang boleh kalahkan. Sebab tu bila dia uji, bila dia fitnah, mereka tak getar, tak goyang. Ataupun kalau orang sekarang sikit aja, alamak tak boleh semangat, tak apalah, baru berapa kali. Tak boleh tutup aurat, tak apalah, dan sebagainya. Ini darurat, itu darurat, sikit-sikit darurat. Itu banyak balik kepada apa? Balik kepada kualiti imanmu. Kita yang harapkan adalah apa? Kualiti. Kuantiti pun kita nak juga, bukan kita tak nak banyak. Kita bercakap kita tak nak banyak, asalnya dakwah nak dapat banyak orang masuk Islam lah. Tapi jangan lupakan kualitinya. Baik, bahkan dalam tahap ini ada beberapa kaum muslimin yang tidak berasal pun dari suku Quraisy. Ini juga sejarah, Ada yang terima dakwah Nabi SAW, dia bukan Quraisy pun. Maknanya dia bukan dekat dengan keluarga Nabi SAW pun. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu semisalnya, ataupun contohnya, dia berasal dari suku mana? Huzai. Jadi dia awal masuk Islam. Utbah bin Ghazwan berasal dari suku Mazan. Abdullah bin Qais berasal dari suku Ash'ari daripada Yaman. Ammar bin Yasir berasal dari suku Mazjah. Zaid bin Haritha berasal dari suku Kalb. Tufail bin Amr dari suku Daus. Abu Dhar dari suku Al-Ghifar. Amr bin Abasah berasal dari suku Sulaim. Amr bin Rabi'ah berasal dari suku An bin Wa'il. Dan Suhaib An-Namri berasal dari suku Namr bin Qasib. Jadi jelas bahawa sejak awal Islam bukan milik khusus, bahawa sejak awal Islam bukan milik khusus Mekah dan kaum Quraisy. Bahkan lepas tu dia keluar pergi Madinah lagi cepat orang terima. Allah. InsyaAllah kita berhenti di sini dahulu. Ada apa-apa soalan? Ustaz, Khadijah. Aisyah. Atau ada yang panggil dia Ummu Abdillah. Ha, memang dia tak ada anak. Tapi Nabi SAW belikan dia kunyah, gelaran. Ha, dengan gelaran apa tu? Anak saudara dia tak salah saya. Ada memang dalam hadis macam itu. Asma. Asma ada nama ada Abdullah. Abdullah bin Zubair. Jadi gelaran dia sama dengan gelaran anak saudara dia. Kita lihat Subuhul Salam ada biografi dia. Asma ada Abu Bakar tentang Aisyah tu. Gelaran ni gelaran lah. Kalau Umar bin Khattab pun digelar sebagai Abu Hafs, tapi dia tak ada anak nama Hafs. Anak dia Abdullah. Anak dia Abdullah bin Umar, Ubaidullah bin Umar. Dia tak nama. Tapi gelaran yang kenal adalah Abu Hafs dan lain-lain lagi. Abu Bakar pun bukan nama bapa kepada Bakar pun. Jadi kadang-kadang gelaran tu tak ikut anak lah. Tapi dari sudut adat orang Arab, dia akan letakkan kunyahnya ini gelarannya kepada anak lelaki dia yang pertama. Itu tak mesti ya. Jadi dengan itu kita insyaAllah berhenti kita sampai minggu depan insyaAllah. Mudah-mudahan kita dengar dan baca mendapat berkat dan pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Qul qawli hadza astaghfirullah azim li wa lakum lisa'il mu'minin wa mu'minat innahu huwal ghafur rahim. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.